الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhabil Kitab wa Sunnah, dan kita telah menyebutkan beberapa permasalahan yang disebutkan pada bab yang ke-10 yang menerangkan tentang hukum-hukum seputar salatul Jumat. Telah kita jelaskan bahwa salatul Jumat merupakan sholat yang hukumnya wajib, dan dia berstatus sebagai pengganti sholat zuhur yang dikerjakan pada waktu zuhur pada hari Jumat bagi orang yang balig dari kaum lelaki yang merdeka, dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dari ijma' para ulama. Lalu kemudian beliau menerangkan, beliau berkata, hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, ala man tajibu, kepada siapakah salat Jumat itu diwajibkan, yakni siapa saja dari kaum muslimin yang diwajibkan untuk menegakkan salatul Jumat, dan siapa pula yang diberi keringanan untuk tidak mengikuti salat al-Jumat. Kata beliau, tajibul Jumatu ala kulli muslimin dzakarin hurrin balighin aqil. Wajib hukumnya salat Jumat atas setiap muslim laki-laki merdeka, yakni bukan budak, mencapai usia balig dan berakal, qadirin ala ityaniha, yang dia memiliki kemampuan untuk mendatangi salatul Jumat, tidak dalam kondisi sakit, muqimin, dan dia dalam keadaan muqim, tidak sedang melakukan perjalanan safar. Maka keadaan muslim yang seperti ini, laki-laki merdeka, balig, berakal, dalam keadaan dia punya kemampuan untuk mendatangi masjid untuk menegakkan salatul Jumat, dan dia tidak sedang melakukan perjalanan safar, maka wajib baginya menegakkan salatul Jumat. Fala tajibu ala 'abdin mamlukin, maka tidak diwajibkan salatul Jumat kepada budak sahaya, aw imra'atin, atau wanita, atau sabiyin, atau anak kecil yang belum mencapai usia balig, atau majnunin, atau orang yang gila, kehilangan akal, atau maridin, atau musafir, atau dia seorang yang dalam keadaan sakit, atau yang sedang melakukan perjalanan safar. Mereka ini yang disebutkan tidak ada kewajiban untuk menegakkan salatul Jumat. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah. Menegakkan salat Jumat merupakan perkara yang wajib atas setiap muslim untuk melakukannya secara berjamaah, illa arba'ah, kecuali empat golongan, empat kelompok yang tidak diwajibkan atas mereka menegakkan salat Jumat. Abdun mamluk, yang pertama budak sahaya, awi mra'atun, yang kedua wanita, aw sabiyun, anak kecil yang belum mencapai usia balig, aw maridun, atau seseorang yang sedang sakit yang dia tidak mampu berjalan menuju ke masjid, atau pada saat dia memaksakan dirinya maka dapat menyebabkan kemudaratan. Maka hadis ini meskipun ada pembicaraan para ulama dalam menerangkan sanadnya, namun sebagian para ulama mensahihkan hadis ini, termasuk diantaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat kelompok yang tidak diwajibkan menegakkan salatul Jumat. Yang pertama budak, budak sahaya, abdun mamluk. Dan budak sahaya ini dia berstatus seperti harta yang dimiliki oleh tuannya, sehingga pada saat dia akan berbuat tentu dia harus melakukannya sesuai dengan izin dari majikan tersebut. Apabila majikannya mengizinkan maka dia boleh melakukan, namun jika tidak, sementara kondisi dia seperti, ada seperti harta yang dimiliki, dia tidak bisa berbuat seenaknya. Ini budak. Sehingga disebutkan dalam hadis ini bahwa budak sahaya dikecualikan dari kewajiban menegakkan salatul Jumat, sebab dia tergantung kepada tuannya. Dan dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada tiga pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi budak untuk menghadiri salatul Jumat. Pendapat yang kedua mengatakan wajib, budak sahaya wajib menghadiri salatul Jumat. Dan ini pendapat Al-Zahiriyah. Pendapat yang ketiga mengatakan asal hukumnya budak itu wajib menghadiri salatul jamaah, salatul Jumat, kecuali apabila dia dilarang oleh tuannya. Kecuali apabila dia dilarang oleh tuannya. Dan pendapat ini yang zahir wallahu taala a'lam adalah pendapat yang lebih kuat dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa budak bahagian dari manusia. Meskipun dari sisi lain dia statusnya dimiliki, namun dia tetap saja manusia, mukallaf. Dia adalah seorang yang mukallaf, sehingga dia termasuk dalam keumuman nas-nas yang mewajibkan salatul Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil Jumat fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Apabila telah disuruhkan azan untuk mendatangi salatul Jumat, maka bersegeralah kalian, tinggalkan perdagangan kalian. Maka diperintahkan untuk bersegera. Ini mencakup yang merdeka dan yang budak. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan. Budak termasuk dalam keumuman perintah menegakkan salatul Jumat. Sehingga asal hukumnya budak pun tetap diwajibkan, tetap diwajibkan untuk menegakkan salatul Jumat, mendatangi masjid, kecuali apabila tuannya melarangnya. apabila tuannya melarangnya. Sehingga apabila tuannya melarang, maka tidak ada kewajiban bagi budak tersebut untuk menegakkan sholatul jum'ah. Dan ini yang zahir, wallahu ta'ala a'lam. Dan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengecualikan empat dibawa kepada makna ini, bahwa tidak wajibnya budak untuk menghadiri sholatul jum'ah itu terkait apabila tuannya tidak mengizinkan dia. Namun apabila tuannya membiarkan, terserah. Kalau ingin sholat Jumat, silahkan, maka menjadi wajib. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan inilah yang zahir, yang lebih kuat dari pendapat para ulama. Dan ini merupakan salah satu riwayat dari Al-Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini apabila dia berstatus sebagai budak. Adapun kalau dia tidak berstatus sebagai budak, misalnya dia pekerja atau dia seorang pegawai atau karyawan atau dia seorang buruh dan dia bukan seorang budak, maka dia termasuk dalam keumuman perintah untuk menegakkan sholatul jum'ah. Dia tidak boleh dikiaskan kepada budak. Ya, tidak boleh dikiaskan kepada budak yang diberi keringanan untuk meninggalkan sholatul jum'ah. Adapun dia buruh dan dia seorang yang merdeka, bukan seorang budak, maka dia tetap terkena kewajiban untuk menegakkan sholatul jum'ah, karena dia termasuk dalam keumuman perintah menegakkan sholatul jum'ah. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Tafadhalu hafidhakumullah.